Sinar mentari senja menemani lubungi melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi laksana embun pagi yang menyirami. Pinggangmu keterlaluan meligai puncak kayangan, tak bisa ku tunaikan. Hanyalah syair.